Bidadari Kesleo dulu bersama Edot Arisna. Bidadari Kesleo, sing Kesleo Edot, irunge Kesleo dadi ambles. Rambat. Ono lombok es, dililit. Ono kangkunge, yen merengge. Yes. Keto aslimu, keto wagumu, keto prokosmu. Bida dari Kesleo, maksa banget nganggo kawat abang ijo. sebelum perjuangan dan doa.